Bismillahirrahmanirrahim. Gini, sudah sampai di pembahasan fi'il mudhari' ya. Ini dituliskan di sini qauluhu wal mudhari'u makana fi awalihi itazawa intil arba'ah ay min alamatil fi'il mudhari'. Nah, jadi termasuk tanda fi'il mudhari' adalah dimulai dengan salah satu huruf mudhara'ah, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Jadi oleh karena itu dikatakan ini menurut Asmawi kananya adalah kanatam yang bermakna wujida, ya. Yang bermakna wujida. Jadi kata kana kalau pindah-pindah dari Arab ke Indonesia itu keyboardnya yang repot ya. Katakana adalah tam. Katakana di pengertian fi'il mudhari adalah tam, adalah kana yang tam. Aduh, karena tamah ya, mana tadi, karena tamah adalah tidak punya khobar. Jadi kana itu kan termasuk apa ya, amil yang merofakkan muktada dan menasobkan khobar ya. Itu namanya kana yang nakis. Kalau kana yang tam itu ya sama seperti fiil biasa, hanya punya fa'il saja, bermakna wujida. Ini mabni majhul ya. Kalau ada yang mabni fathah ya salah berarti. Maksudnya kalau yang ada yang baca mabni ma'lum ya berarti salah itu. Wujida. Lalu menurut Al-Asmawi menurut Al-Asmawi di pengertian fi'il mudhari lebih ringkas bila tanpa kana. Bila tanpa kana, lalu qauluhu fi awalihi ini kritikan lagi ini. Fi awalihi itu lebih sesuai yang lebih sesuai adalah membuang huruf Sufi. Jadi sehingga ini dari dua pendapat ini ya, sehingga pengertian fi'il mudhari menjadi ma awaluhu ihda zawaidul arba'ah, ihda zawaidi al arba'ah. Jadi antara ma dan awalihi, di sini kan ada kana dan fi ya. Nah, ada kana dan fi. Ini menurut musannif keduanya ini dibuang, kananya dibuang, fi-nya juga dibuang. Kalau alasan pembuangan fi itu sebab tidak ada, tidak sebab fi'il mudhari' tidak tempat, fi itu kan berada di dalam sesuatu ya, fi'il mudhari' itu tidaklah tempat, sehingga kurang pas kalau diberi, kalau di apa, kalau diberi fi. Kemudian li'annaha yazidu. Ini ada wasumiyat zawaid li'annahu yazidu biha ala hurufil madhi kama huwa dhahir. Jadi huruf mudhara'ah dinamakan huruf tambahan sebab huruf itu di sebab bagaimana ya, yazidu biha ala hurufil madhi ditambahkan pada fi'il madhi. Jadi fi'il mudhara' itu kan fi'il madhi terus ditambah huruf mudhara'ah ya. Kemudian kata arba'ah adalah sifat dari kata az-zawaid. Jadi ini ya, idza zawaidi al-arba'i ya, bukan arba'ah. Ini kan kemungkinannya kan dua, arba ini sifat dari zawaid atau sifat dari idza, kan begitu. Jadi di sini dijelaskan arba ini sifatnya zawaid, bukan sifatnya idza. Ini salah ini. Kemudian yajma'uha yajma'uha qauluka ay maquluka. Ini sama seperti penjelasan di masalah apa ya, qauluka ini masdar tapi bermakna isim maf'ul, maqul ini isim maf'ul. Jadi kata kauluka adalah masdar yang bermakna isim maf'ul. maknanya adalah maku luka. Jadi fi'il mudhara itu kan fi'il yang diawali dengan huruf mudhara yang terkumpul dalam ucapanmu. Ucapan itu isim maf'ul. Kalau qaulu itu mengucapkan, ya, mengucapkanmu. Kalau maku luka ucapanmu. Ya mana aslinya sesuatu yang diucapkan, ya, yang kamu ucapkan. Jadi lebih pasnya maku luka. Tidak kau luka, karena kalau kau luka itu tadi mengucapkan maknanya. Dan ini menjadi fa'il. Adalah masdar yang bermakna isim maf'ul dan menjadi fa'il kata yajma'u. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.